anggap aku lupa daratan. Perihnya aku lalui kemelut yang panjang, hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita mana walau madu bagiku, tapi hempel bagimu. Terkadang harus terima suratan darinya. Tidak salah kalau kasih dibagi seadilnya. We'll be right back. perjalanan hidupku. Berat benar langkah, rela dalam pasrah yang aku harap-harapkan tak kesampaian. Ku tinggalkan semalam yang indah, sememangnya itu tak kuduga. Lamanya berkasih, indahnya berjanji, sanggup sehidup semati. Ucapan semalam kini berlainan, kau yang dulu ku kenali menjadi duri. Tergamaknya hatimu sayang, menciptakan luka pada aku yang setia. Dahulu kau bisa kalimat, walau apa terjadi, kasih tak berubah. Mungkin tika itu aku berharta, cahaya cintamu bersinar, rekaan cuma. Mengertilah ku kini, kasih sayang sekarang semuanya memandang kebendaan. Thank you. Segera oh angin sampaikan rinduku, terlupakah kau pada janjimu? Ketika bersama rindu bergelora, perpisahan menikam jiwa. Kau pandai mengusik, kau pandai menggoda. Kini diriku yang kau tinggalkan begitu saja. Apakah artinya ucapan manismu? Membiarkanmu menipu diriku. Biar duka menyiksa jiwa, biar kasih tak kunjung tiba. Kenapa dah hakikatnya ucapan manismu, kau merinduiku. Mungkin hanya aku yang membiarkanmu menipu diriku. Biar kasih menyiksa jiwa, biar ku yang mengemis cinta. Sampai jatuh hatiku diketuk oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari, berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bahagi kasih seadil-adilnya. terguris jiwa dalam sengsara. Cinta berbunga hanya seketika, ku pendam rindu, batinku tersiksa. Bayang dirimu makin jauh di mata, terimbas mimpi waktu bersama. Dingin kasihmu tak lagi terasa. Kini ku sedar tak lagi terlena. Saat bahagia pasti menjelma jua. Aku masih menanti saat kita bersama. Memadu kasih yang menghalang kita di sana. Rindu, rindu aku pada dirimu. Bertemu kita bersanding bersama selamanya.

kau ku cinta pertama kali ku diluka. Kini aku menjadi tanda sebuah kubur cinta. Gelap gelita. lupakan kenangan silam. Susah dan senang kita harungi berdua, bersumpah setia, hidup mati bersama, sehingga ke penghujungnya. Aku memerlukan kasih sayangmu. Kini aku sendiri meneruskan hidup ini bersama hati yang telah kau lukai. Kau lupakan. kaulah yang satu dalam hati ini untuk selamanya, oh sayang, oh, oh, oh. Untukmu sayang. Singkap kembali detik akhir bersama linangan air mataku menitis dalam pelukan dakapan yang terakhir mengalir darah membasahi bumi. Yang tak kembali untuk selamanya, segala indah namamu di hatiku. Perjuanganmu bagai lilin membakar, bersinar menerangi kegelapan. Berkorban mereda onak beduri, jasa baktimu sejernih air di kali. Bersemadilah engkau aman di pusara sinar cahaya. Berjihad biar menitis, oh darah terakhir, menjadi lambang cinta yang teluhur. Sayu dan pilu bermain di jiwa. Satu kenangan abadi. jiwaku. Hilangmu kini tiada pengganti. Hanya namamu tersemat di kalbuku, menjadi satu kenangan abadi. Satu kenangan yang abadi. Ku kasihi di hatiku. Kemana bintang beribu? Di malam ini tiada satupun yang kelihatan kecuali kelam. Thank you. saling bercinta. Berjanji sehidup semati, bersumpah setia. Lambang cinta yang suci dan murni, kasih sayangmu kekal abadi hingga akhir nanti. Rumi dan Juli, tapi ku tak bisa. yang dapat ku gambarkan padamu. Bersama janji kita dipadukan, seindah rindu yang dirasakan. Iringan payu senja yang bertiup membisikkan cintaku padamu. kesesahan ini kita berdoa bersama agar bertemu kita semula. Thank you. ku tak berdaya melupakanmu. Hatiku berkata, apakah sebenarnya cinta di hati ini hanya mainan semata? Namun kau tak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi di diri ini. Kau yang masih di hati tidak terdaya untuk mengundung diri darimu. Sebenarnya yang telah terjadi di diri ini, kau yang masih di hati tidak terdaya untuk mengundung diri darimu. Thank you. walau berseri indah permatamu tak bisa menawan hatiku, akan kulontar ujung rayumu bentak hatiku. Lenyaplah sudah rindu kebanggaan yang kusemaikan di batas hatimu. Dulu sekarang berlumba kemajuan, bukan berkasih sayang. Cintamu dulu bagaikan umpan menunggu mangsa yang kelaparan. Kau tak hiraukan keikhlasan, hanya permainan. Rinduku ingin kedamaian, bukan hanya mengusir kerinduan. Ku harap jangan kau abaikan permata kasih mungkin. Dalam kepanasan biarlah perit dari sinaran, namun tak mudah kau padahkan kasih yang kau umpankan. Thank you. kemana ku melangkah, pasti ada yang benci. Inikah suratan atau dugaan Tuhan? Walau bibirku mengukir senyum, siapa tahu keikhlasanku padamu. Cerita tak berasas dan tuduhan buta, diracuni pikiranmu agar aku tersingkir. Begitu banyak sekali persainganku harus tenang menghadapi, sedangkan dirimu pula jadi perhatian. tak terbukti keikhlasan hatiku. Selagi itu keresahan dan sesak di dalam. Selagi itu keresahan dan sesak di dalam. Oh, kata-kata sedang tindakan jauh dari nyata semakin jelas kemunafikan makhluk bernama manusia. Tiada semestinya Di ingatanmu seluruh minda seakan tak terbuka. Melihat tidak memandang, melangkah arah tak ketahuan. Setiap kali diduga, aku menjadi resah. Keyakinan diri tipis sekali. Kulihat dia, diri serba sempurna. Dialah hujan di saat ketandusan. Tiap ada kekusutan, diilhamkannya penyelesaian. Perasaan bergelora membebani jiwa. Dialah tempatnya mencurah rasa. Sungguh pun antara kami bagai langit dan bumi. Perbezaan tak menghalang penjalinan. bersama ketabahan. Setiap detik yang ku rasakan kepahitan. Di sudut nuraniku ini tersimpan kedukaan. Batinku tersiksa menjeritkan namamu. Pedihnya luka yang ku rasakan apabila aku dikecewakan olehmu yang mempertahankan kesetiaanku namun Hiasan kaca itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, menghiris satu jiwa, memaksa.